satu, 1000 orang bicara tentang dirimu. Aku tak pernah mau peduli. Kalau aku sudah cinta dia, kalau aku sudah suka dia, terserah saja mau bilang apa. Aku yang tahu siapa dia. Pasti kau tak kira. Jangan gampang menilai luarnya saja. Kesucian di hatinya Tuhan yang tahu. Apa ruginya bagi dirimu bila ku suka dia pun cinta. Semua yang di sana kau lihat dengan nyata. Seakan tak kau rasa. Memang paling gampang menilai salah orang. Dosa diri sendiri tak pernah disadari. Jangankan 1000 orang bicara tentang dirimu, aku tak pernah mau. Nyata menjadi penuh ke mata, seakan tak kau rasa. Memang paling gampang menilai salah orang. Dosa diri sendiri tak pernah disadari. Semuanya di sana kau lihat dengan nyata. Menjadi penuh ke mata, seakan tak kau rasa. Gampang menilai salah.